بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Kita masih di bab sifatul qamis wal kam wal izar, hadis ke-802. Berkata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an Qais bin Bishr At-Taghlibi qala akhbarani abi, telah memberitakan kepadaku ayahku, ayah dari Qais bin Bishr At-Taghlibi, wa kana jalisan li Abi Darda, ayah beliau ini adalah teman duduk bagi Abu Darda, sedangkan Abu Darda itu adalah salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qala, dia menyatakan, katanya ayahnya, kana bi Dimashqa rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pernah di kota Damaskus ada seorang pria dari sahabat Nabi, yuqalu lahu Ibnul Hamdaliyah, yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Hamdaliyah, wa kana rajulan mutawahhidan, dan dia ini adalah seorang yang mutawahhidan, suka menyendiri. Qallama yujalisun nas, sedikit sekali dia yujalis, duduk bergaul dengan sekalian manusia. Innama huwa salatu, hanya saja dia salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Fa idza faragha, maka apabila dia sudah selesai salat, fa innama huwa tasbihun wa takbirun, dia bertasbih, bertakbir. Bertasbih yaitu mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatta ya'ti ahlahu, sehingga dia pun pulang mendatangi keluarganya. Begitu tiap hari. Famarra bina wa nahnu 'inda Abi Darda, maka Ibnu al-Hamdaliyah ini marra bina, lewat di hadapan kami. Wa nahnu, dan kami dalam keadaan di majelisnya Abi Darda. Faqala lahu Abu Darda, maka Abu Darda mengatakan kepadanya, kepada Ibnu Hamdaliyah ini, kalimatan tanfa'una wala tadurruka, beri kami satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak bermadarat bagi engkau. Maka Ibnu Hamdaliyah ini mengatakan, qal ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sariyatan. Pernah dia mulai menceritakan, mulai meriwayatkan, pernah Rasulullah mengutus satu sariyah. Sariyah itu satu kompi pasukan. Faqadimat, pasukan ini telah diutus pulang kembali. Faja'a rajulun minhum, maka datanglah salah seorang dari mereka, dari anggota pasukan ini. Fajalasa fil majlisi, maka dia pun duduk di majlis. Alladhi yajlisu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka dia pun duduk di majlis yang Rasulullah duduk padanya. Faqala li rajulin ila jandihi, maka ada yang mengatakan kepada orang ini, kepada orang yang sebelahnya, lau ra'aitana. Jadi orang ini duduk di majelis Rasulullah, kemudian ngomong kepada temannya yang di sebelahnya, lau ra'aitana hinal taqaina nahnu wal aduwu, seandainya engkau melihat kami ketika kami berjumpa dengan musuh, yaitu ketika bertempur. Fahamala fulanun wa ta'ana, maka si fulan, disebutkan satu nama, dia kemudian membawa senjata wa ta'ana dan menusuk musuhnya dalam pertempuran itu. Faqala, kata orang ini ketika menusuk musuhnya, orang ini menyatakan, khudha minni, nih ambil dari aku, wa anal gulamul ghibari, dan aku adalah seorang pemuda dari Bani Ghifar, titikam musuhnya. Kaifa tara fi qawlihi, bagaimana engkau melihat pada omongan pemuda ini? Ngomong orang ini kepada teman sebelahnya. Qala, teman sebelahnya ini ditanyai begitu, dia mengatakan, ma urahu, tidaklah aku menyangkanya, tidaklah aku memandangnya, illa qad batala ajruhu, kecuali anak muda itu telah batal pahalanya. Fasami adzalika akhar, maka anggota majelis yang lainnya mendengar pembicaraan dua orang ini. Ya, dan termasuk omongan orang yang ditanyai oleh seorang anggota pasukan tersebut di majelis itu. Faqala ma arabi dalika ba'san, orang lainnya di anggota majelis itu bilang, oh kalau saya tidak melihat adanya, nah, tidak mengapa yang demikian itu, kata yang lainnya. Fatanaza'a, sampai akhirnya keduanya itu, yang bilang batal pahalanya, yang satu bilang enggak apa-apa, akhirnya tanaza'a, kedua-duanya saling bertikai ribut di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. hatta sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya keributan dua orang tersebut. Faqala subhanallah, maka Rasulullah menyatakan subhanallah, la ba'sa ayyujara wa yuhmada, tidak mengapa orang itu ayyujara, yaitu untuk diberi pahala, wa yuhmada, dan untuk dipuji, yakni bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan tentang pernyataan la ba'sa, enggak apa-apa itu. Bagaimana bisa tidak mengapa? Ayyu jara wa yuhmada, dia berbuat untuk dipuji seperti itu. Fara'aitu Abu Darda surra bidzalik, kata Qais bin Bishr At-Taqlibi, aku melihat Abu Darda gembira dengan riwayat yang disampaikan oleh Ibn al-Hambaliyah tersebut. Waja'ala yarfa'u ra'sahu ilaih, maka Abu Darda mengangkat kepalanya melihat orang itu, Ibn al-Hambaliyah. Wa yaqulu a anta sami'ta dzalika min Rasulillah, apakah engkau mendengar yang demikian ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa yaqulu na'am, orang ini bilang ya, saya mendengar dari beliau. Fa ma zala yu'idu alaihi, terus-menerus menanyakan kepadanya, hatta inni la aqulu, sampai aku, katanya Qais, aku mengatakan layabrukanna ala rukbatai, seandainya dia, sebaiknya dia segera menunggangi, layabrukanna ala rukbatai, seandainya dia duduk apa dengan bertekan pada kedua lututnya, posisi mau duduk itu apa dengan bertekan pada kedua lututnya begitu. Saking terus menerusnya Abu Darda menanyai sampai dia apa semula berdiri itu hampir saja dia duduk dalam keadaan apa itu kedua lututnya pada kedua lututnya begitu. Qala fa marra bina yawman akhar, kemudian Ibn al-Hambaliyah di hari lain lewat lagi di hadapan kami. Fa qala lahu Abu Darda, maka Abu Darda menanyai lagi orang tersebut, kalimatan tanfa'una wala tadurruka, beri kami satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikan engkau. Qala, maka Ibn al-Hambaliyah membawakan lagi riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, al-munfiqu alal khayli, bahwa orang yang memberikan apa bayaran untuk penggembala supaya menggembalakan khayl, kuda, yaitu kuda yang dipersiapkan menjadi tunggangan mujahid dalam berjihad di jalan Allah. Nah, dia memelihara kuda itu dengan menggaji penggembala supaya memelihara kuda itu yang dipersiapkan untuk dibawa atau ditunggangi oleh seorang mujahid berangkat perang. Orang yang demikian ini, yang mengeluarkan nafkah yang demikian ini, kal basiti yadahu bisadaqati la yakbuduha, seperti orang yang terus menjulurkan tangannya, basit yadahu, menjulurkan tangannya untuk memberi sedekah, terus menerus memberi sedekah dan tidak menggenggamnya, yakni tidak menghentikan pemberiannya. Begitu kedudukannya orang yang membiayai keperluan jihad fisabilillah, menyiapkan sarana dan prasarana bagi mujahid, dalam hal ini ialah kuda, untuk dipakai berjihad. Kedudukannya seperti itu nilainya. Tsumma marra bina yauman akhar, kemudian lewat lagi di hari lain di hadapan kami. Faqala lahu Abu Darda, langganan Abu Darda ngomong lagi, kalimatan tanfa'una wa la tadhurruk, beri kami satu kalimat yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikan kau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Ibnu al-Hamdaliyah menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, ni'mar rajulu Quraimul Asadi, sebaik-baik orang pria ialah Quraim al-Asadi dari Bani Asad. Disebutkan namanya, tapi Rasulullah memberikan catatan, laula tulu jumatihi wa isbalu izarihi, seandainya dia itu tidak panjang jumatih, yaitu rambutnya tidak panjang sampai melampaui pundaknya, wa isbalu izarihi, dan seandainya tidak isbal sarungnya, tidak melampaui mata kaki. Kekurangannya Quraim al-Asadi cuma ini saja, yaitu rambutnya panjang sampai melampaui pundak dan pakaiannya musbil. Seandainya dua kekurangan ini tidak ada pada dia, maka sungguh dia adalah ni'mar rajul, sebaik-baik pria. Fabalagha dzalika Khuraiman, sampailah riwayat Ibnu al-Hamdaliyah ini kepada Khuraim, pernyataan Rasulullah, pujian kepada Khuraim al-Asadi, tetapi sekaligus memberitakan kekurangan Khuraim al-Asadi, sampai beritanya kepada Khuraim. Fa'ajjala, maka bertegerlah Khuraim, fa'akhadha syafratan, langsung mengambil pisau, faqata'a biha jummatahu ila udhunai, langsung dia potong rambutnya sampai ke batas kedua telinganya, wa rafa'a izarahu ilan safitaqaihi, dan diangkatlah sarungnya sampai infafisaqaih, di tengah-tengah betisnya. Begitu Khurain yang dikatakan oleh Nabi ni'mar rajul, sebaik-baik pria. Maka segera dia, memang Allah membuktikan kalau Rasulnya memuji seseorang itu tidak keliru. Begitu mendengar Rasulullah menyatakan kekurangannya cuma dua ini, langsung dia buang kekurangan yang ada pada dirinya itu. Ini juga berkenaan dengan perkara isbal. Tsumma marra bina yauman akhar. Di hari lain lewat lagi Ibnu al-Hambaliyah di majelis Abu Darda. Faqala lahu Abu Darda, maka Abu Darda menyatakan kepadanya, kalimatan tanfa'una wa la tadurruk. Beri kami kalimat lagi yang bermanfaat bagi kami dan tidak merugikan kau. Qala, maka Ibnu al-Hambaliyah menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Sungguhnya kalian sedang menuju kepada saudara-saudara kalian. Fa'aflihu rihalakum, maka perbaikilah kendaraan-kendaraan kalian. Wa'aflihu libasakum, dan aturlah, rapikanlah baju-baju kalian. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnati, sehingga jadilah kalian itu seperti orang yang syamah, penampilannya gagah, bagus di hadapan orang. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya walat tafahusha, karena Allah itu tidak senang kepada al-fuhsh, kepada yang jelek, yang keji, walat tafahush, dan tidak suka kepada perbuatan yang jelek. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan illa Qais bin Bishr ikhtalafu fi tawthiqihi wa tad'ifihi wa qad rawa lahu Muslim. Kata al-Imam al-Albani rahimahullah, kami tidak mendapati lam haraman sarraha bi dha'ifi, kami tidak mendapati orang yang terang-terangan membaiskan apa Qais bin Bishr ini. Yang ada ialah orang yang menguatkannya. Rasulullah membimbing ketika pulang dari peperangan, mau masuk kota, mau masuk Madinah, berhenti dulu. Perbaiki dulu semua, kamu bersihkan kendaraanmu, onta-onta, kuda-kuda, himar. Kemudian engkau berbenah pakaian sehingga engkau masuk kota dalam keadaan sudah bersih rapi. Karena menghindari penampilan yang menimbulkan cercaan atau omongan yang tidak baik. Nah, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan. Ini yang diriwayatkan oleh Ibnul Hambaliyah. Jadi berkaitan dengan bab ini ialah bahwa termasuk keaiban seorang pria ialah kalau dia berpakaian dengan menjulurkan pakaiannya sampai menutup mata kaki. Termasuk keaiban bagi seorang pria kalau dia memelihara rambutnya sampai melampaui pundaknya. Itu yang berkaitan dengan bab ini. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Abi Sa'id al-Khudri yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, izratul muslimi ila nisfi saqi, bahwa pakaian atau sarungnya seorang muslim ialah sampai ke nisfi saq, sampai ke pertengahan betis, separuh betis. Wala haraja au la junaha fima bainahu wa bainal ka'bain, tidaklah dosa ialah kalau antara tengah betis sampai ke dua mata kaki. Kemudian makana asfala minal ka'baini fahuwa finnar, apa yang lebih bawah daripada dua mata kaki itu, bila pakaian itu sampai melampaui dua mata kaki, fa finnar, maka orang yang memakai pakaian demikian di neraka. Wa man jarra izarahu bataran lam yandurillahu ilaih, dan barang siapa yang menyeret kainnya dengan bataran, dengan kesombongan, lam yandurillahu ilaih, Allah tidak melihat kepadanya di hari kiamat, tidak mau Allah melihat kepadanya. Jadi perkara hukum kebiasaan orang-orang atau raja-raja terdahulu memakai jubah, memakai kain yang sampai menyeret tanah, bataran, melakukan demikian dengan kesombongan, itu azabnya ialah Allah tidak melihat dia di hari kiamat. Melihat seperti yang terang kemarin, melihat dengan rahmah. Bukan melihat diartikan rahmah, bukan. Melihat dengan rahmah. Melihatnya Allah kepada hambanya itu, pertama melihat dalam artian umum, yaitu Allah melihat seluruh hambanya. Tidak ada yang bisa lepas dari penglihatan Allah, walaupun di gua yang paling gelap. Nah ini, penglihatan Allah meliputi seluruh makhluknya. Adapun melihat yang dimaksud diberitakan di sini ialah Allah melihat hambanya yang dalam rangka untuk merahmatinya. Bukan mengartikan melihat itu kepada rahmah, nah, itu namanya takwil. Tapi di sini melihat, ya melihat sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Iya. Tetapi yang dimaksud di sini, yang dinafikan ialah penglihatan dalam rangka, penglihatan Allah dalam rangka merahmati hambanya. Ini yang dinafikan. Adapun orang yang memakai pakaian musbin melampaui mata kaki. Itu sudah ditegaskan oleh Nabi finnar, di neraka. Sedangkan orang yang memakai pakaian menyeret mata, menyeret pakaian itu sampai ke tanah dalam rangka batoran sombong, finnar. Maka itu di neraka. Iya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridhai kedua beliau, qal, beliau menyatakan, marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa fi izari istirkhaun, padahal pada izar sarungku istirha, agak panjang. Nah, Ibnu Umar kan sudah jelas sahabat Nabi, dan sudah jelas Ibnu Umar tidaklah terkenal sebagai orang yang berbuat sombong. Iya. Maka faqal, ya Abdullah irfa izarak, wahai Abdullah tinggikan sarungmu. Rafa'tuhu, maka aku pun meninggikan sarungku di atas mata kaki. Qala zid, Nabi memerintahkan tambah lagi, naik lagi. Fazidtu, maka aku tambah, tambah, tarik ke atas. Famaziltu ataharraha ba'du, maka sejak itu terus menerus aku ataharroha sangat mengutamakan posisi pakaian atau sarung yang dalam keadaan apa di atas mata kaki ini. Faqala ba'dul qaum, sebagian orang mengatakan kepada Ibnu Umar, ila aina, dinaikkan sampai ke batas mana? Faqal, Ibnu Umar menceritakan, ila ansafis saqain, sampai ke tengah-tengah betis. Itu batas menaikkan sarung atau jubah, saub. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahih beliau. Wa anhu, diriwayatkan dari Ibnu Umar, qal, beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jarra thawbahu khuyala'a, barang siapa yang menyeret bajunya itu ke tanah, khuyala, dengan kesombongan, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah menyatakan kepada Nabi, fa kaifa tasna'u an-nisa'u bi duyulihinna, ya Rasulullah, bagaimana para wanita, wanita muslimat yang memang memakai baju dengan sampai ada duyul, duyul yaitu buntut, yaitu sampai menyeret ke tanah untuk menghindari jangan sampai terjebak apa kakinya, jangan sampai terlihat kakinya atau telapak kakinya, sehingga wanita muslimat memakai burqa, memakai apa jilbab itu dari ujung kepala ujung rambut sampai menutup telapak kedua telapak kakinya sampai menyeret ke tanah, supaya kalau melangkah tidak kelihatan telapak kakinya. Karena waktu itu wanita-wanita tidak pakai kaos kaki. Ya. Kata siapa? Ummu Salamah, bagaimana wanita yang kenyataannya harus sampai menyeret bajunya? Qala yurkhina shibran. Nabi bilang, panjangkanlah sampai ke tanah shibron, satu jengkal. Ya. Qalat, masih Ummu Salamah tanya kepada Nabi, idzan tankashifu aqdamuhunna, kalau cuma sejengkal tankashif, akan terbuka telapak kaki mereka. Qala, Nabi menyatakan, fayurkhinahu dira'an la yazidna, maka boleh memanjangkannya lebih lagi, yaitu satu dira' sehasta, dan tidak boleh lebih dari itu. Ini hukum bagi wanita menyeret, apa pakaiannya itu menyeret sampai ke tanah, paling panjang yaitu satu hasta. Ya, karena disebutkan oleh Ummu Salamah, kalau tidak demikian ketika melangkah itu terlihat telapak kakinya. Ini bagi wanita. Adapun bagi pria tidak boleh lebih dari mata kaki. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih, dan At-Tirmidzi menyatakan hadits ini hasanun sahih. Nah. Ila huna. Assalamualaikum.